Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meli korma di kardusan daun salam rejeng opak. Ia jalma loba pisan ngajawab salam kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buuk cepak sirah botak kompak tapi jika menyentak. Nelak jati sisi leweng diceboran make cai disita di kermalawung ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngawaler salam ikhlas, ridho, sadar. Moga-moga nu ngawaler salam kalayan tamat bari ikhlas dikersakeun ku Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, lalunas, hutang, amin. Menit hari. Kaciri nu tarik amin nu beda sorakna yakin eta teh nu gede. Tanaga. Kadua kangge bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ngawaler salam. Muga-muga dinasibkeun ku Allah, ibu bapak ka Mekah, amin. Hoyong ibu ka Mekah, bapak hoyong ka Mekah. Bil barkah ngalangkungan pangawasan rojaban sok sanaos tos akhir. Bahkan ayeuna mah tos sasih rawah. Moga-moga urang ngadoa sasarengan ku doa ieu ibu bapak urang Nagara Jaya Singkamarkah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Allahumma jual sawahna. Ari ibu gaduh sawah teu. Kenbelah teboga sawah oge asal boga par, teboga pare oge asal boga be, teboga beas oge asal ngej, tenejo oge asal mad, temadang oge asal se, tesebe oge asal jar, tejagjag oge asal se, tesehat oge asal hir, tehirup oge asal mod. Beres ke semua darung. Innal hamdalillah alladzi amarona bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barokna awlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al ayat sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyakidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. amma ba'du. Tos tarunduh teu acan, Pak. Atuh piraku ningali mubalik geulis tunduh. Ieu teh teu pati semangat punten Pak Dudung abdi teh ngaos teh. Kahiji tunduh ieu teh soca teh rapet duka kumaha. Malum sapeupeuting abdi ripuh teu bisa lilir. Jadi tepi ka ayeuna tunduh wae. Anu utamina mah bapa abdi teh ngaos ibu teu semangat teh ieu diharepna aki-aki wungkul. Da kamari mangaos abdi ibu di daerah Karawang, Desa Cilamaya. Ni semangat ngaos teh 2 jam setengah. Nya ada di payun aya seorang pemuda mustami yang sangat tampan. Pokona mah dibandingkeun jeung bapa kepala desa di dieu mah teu mencapai 0,0%. Setiap abdi melirik, dia itu tersenyum. Dalam hatiku penuh dengan pertanyaan dan aku begitu penasaran. Ada apa di hati dia? Ternyata nyawe ibu ari turun tina panggung ka abdi ngadeukeutan. Kan hanyakal anjeuna dikawal ketat ku polisi, dijaga ku keamanan. Abdi panasaran naroskeun, kenapa pak orang ini dikawal sama bapak? Ternyata dia menjawab, mohon maaf dek, sebab ini adalah orang gila. Nugelo. Master of ceremony, kahartos henteu, paingan oloho. Sawios dihartoskeun bu. Daeta nu dibahasakeun embe ku abdi sanes basa Sunda, sanes basa Indonesia. Tapi bahasa naon, Bu? Bahasa Inggris. Teu beda jiga good morning, selamat pagi, bujur muning, enak sekali. Master of ceremony. Eta teh artina penertib wanci mencek budak mora pangalas salagara panggung waktu mun kolot sok nyebut protokol. Anu kusim kuring dipihormat hadratul kiram, para ulama, para zuama, wabil khusus tersana sesepuh ieu majelis, utamina bapak majelis ulama desa, wabil khusus bapak Ajengan Dudung selaku sesepuh di ieu majelis, mudah-mudahan sadaya para ulama, para zuama, asatid wal asatida, guru-guru urang sadaya, ku Allah dipanjangkan yuswa, tambih-tambih barokah yuswa na, amin. Kadebu lamun ngaduakeun ustad, lamun ngaduakeun kiai, sing bener amina. Ibu-ibu nu ditukang maya nu teu amin sagala, jiga nu keuheul kaajengan teh. Bade diaminan bu. Moga-moga para ulama ku Allah dipanjangkan yuswa, tambih-tambih barokah yuswa na, amin. Tambih-tambih barokah milik rizki na, tambih-tambih barokah rumah tanggi na, oge mudah-mudahan tambih-tambih istri na. Setuju teu bapak-bapak? Ibu-ibu setuju teu? Atuh geuning bieu amin. Kalepasan. Nya di Nagara Jaya mah amin kalepasan. Aparatur pemerintah kersana, bapak kepala desa, kali jajaran aparat desa anu kusim kuring dipihormat, ibu-ibu, bapak-bapak, para pamudi, para pamuda, remaja, remaji, remako, remati, katutro rombe geunana. Insyaallah dalam rangka peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus dengan acara wisudawan wisudawati Madrasah Diniyah Al Ikhwan. Sim kuring ngalebetan pangaosan ibu mualamilah bade 10 menit wae. Pios. Cicing tong protes daplok bagus dirapet ieu. Capek ya teh bapak dah mesti ngaji di panjang-panjang diri lali lagi tara diarapalkeun ieu ulah. Laras kitu. Ya nu penting mangaji mah singkat, padat, melekat kade poho balik mawa ilmu anu man Saya ahli barahakan pekana turuyun. Alhamdulillah ngalangkungan panggulung kersana panitia. Dukanu mana ya tenungulung aslina jalmina tepa dudung ya te leres jalmina. Alhamdulillah da te tepang te kantos menakan te kaparigi te katasi. Ayo we lewat SMS lewat telepon. Kade bilih hilap mangga sur abdi teh kumaha cenah kedah nepangan abdi ka Pangandaran teu kudu lah. Ka Pangandaran ongkosna moal mangi 300.000 mending kene engke we jang balik ka sakalikeun. Alhamdulillah sekalipun melalui alat telekomunikasi ngalangkungan HP abdi dina waktos ayeuna tiasa tepang sareng urang Nagara Jaya. Kanggo Pak RT, Pak Kadus, Pak Kades, sadayana panitia untuk ke depan jika orang Nagara Jaya ingin ngondang kiai mubalik mubaligo tinu tebi tinu caket bade lewat HP mangga-mangga wae lah ibu bapak sah-sah saja da HP mah teu haram HP teu goreng lain nu goreng HP mah tapi lakulam pajelema nu salah ngagunakeun HP na jor-jor kanana kapan keur nguruskeun HP ieu teh ocok da moal aya HP merek nana di mana-mana ge. Ya, nu salak mah jeung nu goreng lain HP-na tapi laku lampa jelema nu salah ngagunakeun HP. Eta geus dikanana deui wae. Moga bapak pamajikan nomerna aya HP-na aya der SMS-an jeung pamajikan batur aya nu kitu aya. Aya teh aya. Eta teh keuyup. Apaleut teh keuyup. Ari keuyup mata mah mencerong ka hareup ari lumpang kagigir eta teh keuyup. Pogo-pogo salaki ge aya deur SMS-an jeung salaki batur aya nu kitu aya. Eta ge keuy. Pogo-pogo imah ge aya lawang pantoan deur kalah ngajeleng tina janela. Aya. Eta teh keuy. Pogo-pogo pamajikan ge butuhkeun duit deur kalah dibikeun ka pamajikan batur aya nu kitu. Eta ge keuy. Pogo-pogo pamajikan ge panas laki dipangmalikeun motor da pamajikan ge hayangeun dibonceng deur kalah ngabonceng awewe sejen aya nu kitu aya. Eta ge ngaranna ojek nu kitu malain koyok. Ojek eta mah nakeun beda di kampung bahasa tara akur di desa bahasa tara sarua di parigi mah di abdi nu kitu teh ojek di Nagara Jaya mah geuning nu kitu teh keuyeup. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kasula bala ngapa ngaos namelong na ka dieu ka abdi? Moga henteu bapak ka abdi. Henteu, jentain abdi geus henteu. Oh, daramang sadayana. Akang damang. Kadenge kueuceu aya soraan teu. Kitu matak candunanya abdi mah ka lalaki. Ongko ari jungkulna aya, bentukna aya, jentulna aya loba ari nyora henteu geraca. Kadang nyora ge sok pika keungeun, Kang Damang. Buduh kalah sorajin. Ya, makana abdi mah pun teu ayeuna ka kadus Pak RT. Dina pangajian mending kene eueuh lalaki daripada kudu eueuh awe. Bukan berarti gudang garam pria punya selera. Sanes ku pedah lalaki ka resepna ka awewe. Da yakin di mana-mana lalaki mah pasti resep ka awewe. Tu si aki ge kita tadi teh ngicep-ngicep ningalikeun abdi. Yakin eta teh resep we. Nah, tapi realita fakta nyata bapak semarak na suasana di mana-mana lamun loba awe. Leres kitu Bu. Nusok gandeng dina pangajian. Geuning aku. Nusok rence deku pakean. Awewe nusok angkat kana pangawasan mingguan lalobana. Sok aya di dieu pangawasan mingguan aya. Poe naon? Bener alus. Nusok angkat kana pangawasan sasihan lalobana. Awewe nu gaduh panyawat sasihan. Awewe nu gaduh kiridit sasihan. Awewe ajengan runtag rumah tangga na kagoda ku bedul geuning ieu beuki tari curiga pejabat dipecat alatan ka Allah ku awewe mepes meer babari lewe awewe nusok manyun teu kaop salaki teu buburu awewe nusok muruk kusunuh teu kaop salaki teu boga duit awewe nusok nganyuk tara bebeja ka salaki maka dina naraka oge lolobana alhamdulillah eta kana naraka alhamdulillah tekap sangkot naudzubillah eta mah ijot lain alhamdulillah tos bapa kecap awewe bukan dijadikan siloka saja ku kaon lalaki tapi negara Indonesia pun punya agenda nu sangkut paut jeung awewe bahkan diperingati kurang sadaya di Indonesia nu sangkut paut jeung awewe aya nu disebut dharma wa nemal atau cetong malawung gerak naon ceraca aya dharma pria teu aya cicing pa ele ku awewe dan yang kedua saweus bari ngadeg teu ngareuna kursina teu as dan yang kedua ada lagi nu sangkut paut jeung awewe diperingati kurang sadaya nu disebut hari kar aya hari kartono sugana karan kartono beungar aya di nagara jaya nami mang kartono aya kalamun aya eta teh berarti urang jawa naon sababna da beda bapa sunda jeung jawa ari sunda mah identikna kana a ari jawa mah identikna kana naon kana o mun di sunda nana mun di jawa nono mun di sunda tata mun di jawa toto mun di sunda yanta mun di jawa yanto mun di sunda suharta mun di jawa suharto mun di sunda mangga calik mun di jawa mah monggo monggo linggi jemanya monggo colok kitu meureun aceu mah aya semah ka imah ceuk aceu monggo colok ya sibuk sadaya dan yang ketiga ada lagi sangkut paut jeung awewe hadis nabi mengatakan al jannatu tahta aqdamil surga itu ada di bawah telapak kaki tiga diceritakan di dalam Taurat Injil Zabur Al-Qur'an surga di atas kepala bapak ayat ke ayat cicing paeleh awewe bahkan di imah oge ibu nusuk lobak migawe pagawean teh awewe lalaki awewe nusuk nyangu di imah osok ece nyangu di imah jang salaki osok sok dinuhunkeun ku salaki tara kadenge kuatang pengakuan si korban sing bedas cenema sing bedas mongko aya salaki oh sok salaki ece gegero ungal poe cincin akan tuh memang kuih main kasih korban yang kage oh sebuah sadaya mangkanin etote bapak kewajiban salaki untung pemajikan terapamen tadi talak oh sok salaki oce ngepel ungal poe oso eta oce kikituan di imah capek te naon sebab napan me capek sebab dipigawe nakuso rangan isuk mah akan mikir neangan awewe sa urang deui. Setuju henteu? Ibu-ibu setuju? Jadi atuh eceu teh mending cape hate mending cape gawe. Sing bedas memal Bu. Tak itu, jujur mending cape hate mending cape gawe. Cak sia. Geus bapak ti mimiti poe isuk bapak-bapak urang nagara jaya nu boga pamajikan teng buburuh. Nusok mojek bikin motor ke pamajikan pak nusok nyadap bikin ayana bedog na nusok ngalak-ngalapa bikin bedog na nusok macul bikin kacul na saksi langit jeng bumi penting ayana pamajikan bapak des ikrar mening keneh capek jadi wayang na ece isuk ma ece wil jengara rojek wilujeng marah racun, da bongan cek-cek mending capek naon. Ternyata jalma saling salahkan mababaringan lamun saling benerkan hararesanya bunya. Laras gitu bu, makana yuk urang sami-sami sabada pangosan ayana seep nasasi rojab menjelang Ramadan urang tingkatkan iman ibadah jeung takwa ka Gusti. Jangan dulu kemana-mana, saya akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Ketika bibir pecah-pecah dan tenggorokan terasa kering, itu tandanya kurang. Nan ieu teh panitia nyuguhan teh teu muka dolhal. Lamun tiburang bari panas pantes dibere sepi. Nya. Ari tikuting kieu mah bari tiris dan nu pantes mah disuguhkeun teh sanes sepi tapi naon Bu? Susu. Sok amun tipeuting ayeuna salaki euceuk ka euceuk sok naroskeun sepi naroskeun susu. Sudah mudah-mudahan disuguhan sprite kieu nyuguhan sing jadi amal amin. Ari ibu ikhlas angkat ka dieu Bu. Rido. Bapak Rido. Komo deui bari ningali mubali gogeul. Anjir. Tarik-tarik deui. Ibu angkat ka dieu ibu teu ngarasa ka keprak-keprak ku opak. Teu ngarasa ka kepri-kepri ku kiripik. Tengah rasa kajujurung kuburu, tengah raus kadodorong ku amplop, es kuning ikhlas karena sami bu pak, abdi tebi-tebi angkat ti parigi ti pangandaran, ayana umi ngaus didiet-didiet yang mualang sultara rongkok, badi ngabujeng ka Cikampek, dadin ten ening ayam pangwasan tabu 10 di Cikampek, umi senena ayam pangwasan di daerah Pabuaran, Kabupaten Subang, bios tenaruskan oge, iya mah hitung-hitung bewara we kasadarean. Sami abdi angkat ka dia ibu bapa ikhlas karena Allah. Datang ka dia abdi teu niat rek neangan duit, da abdi teu leungit duit. Ya komo deui lamun abdi mulang ti dia hayang di kardusan, teh abdi mah teh hayang di kardusan. Ngan lamun balik ku panitia ti dia dibere kardus bari aya eus yang rek dibawa ku abdi. Estuning ikhlas karena husnudon abdi mah ti kawit angkat ka panitia ka paudung. Nuparan terus ngangkir simkuri yakin tanda padudung ayo nangonang simkuri teh padudung teh jauh mah eling bu beres gitu ya nganang tukun eling jeng tena padudung kumangke waktu mere gede jeng letik nah sakit tukul mun mere gede berarti padudung teh eling mun mere letik berarti hente teh gede banyak eling mah tapi tengah diri sana ibu bapak hati kecil kita pasti hidup di alam dunia memerlukan duit, memerlukan uang, betul. Orang di parentah sholat ku Allah sedangkan sholat ibu kudu nutupan orang, hari nutupan orang ibu kudu make mukena, mukena kudu dibeli, beli mukena teh kudu make naon bu, duit. Kamari nu nyalon legislatif hayang diuk dina kursi sampai kenca ayeuna geus diuk angel tujuanna hayang naon. Duit nu terjadi tepikeun ka stres alatan beak naon. Salaki ibu jeung ibu ini ka pasar usaha dagang eta teh anger tujuan hayang meunang. Duit. Salaki euceuk ini ka sawah mangul pacul eta ge atur neangan. Belut. Duit-duit wae di sawah mah aya duit. Ibu sadaya mah ternyata ibu pasti urang butuh. Di mana-mana di dunia ini hanyalah uang yang dicari. Leres. Eta kemana sih bapak? Balik. Mudah-mudahan sih dibegat curig sih ya. Munta dibegat curig sih. Nyusul curig na kaimah na amin. Asa balik aja ya buah. Di mana-mana di dunia ini hanyalah uang yang dicari. Kesana sini sibuk sekali, selalu uang yang dicari. Benar. Uang, uang, uang. Tuk, tuk, tuk, tuk. Julung eta. Nyambung karena teu eling mah. Si horeng si ijem nu diuk si jalan teh tadi nyorek eta hayang nyebut jreng. Untung kukuring ditulung-tukeun. Jadi yakin lamun teu ditulung-tukeun eta balikna bakal setruk. Sabab teu bekas hayang nyebut jreng. Ya Allah, eta euceu angkat di bumi tadi ka dieu tos aya niat bade nyebut jreng teh. Terus saya nentel. Tapi kunaon begitu abdi nyebut turuk-turuk sepontan ibu bapak ngajawab naon? Alus bu, turuk-turuk tepak jreng igel. Muangeunah aya igelna tanpa aya tepakna. Sing atur igel urang jeung tepak ti Gusti. Turuk-turuk Allah ka urang nika salat jreng ku urang laksanakeun. Salat turuk-turuk Allah nika zakat jreng laksanakeun. Zakat turuk-turuk Allah nika puasa jreng laksanakeun. Puasa Allah miwarang takwa ka jalmi, Allah miwarang takwa ka makhlukna. Ari takwa nyumponan parentahan Allah jeung ningkahan larangan Gusti Allah. Eta teh takwa, teu beda jeung tuluk tu jreng. Jadi urang judulan ibu bapak ngaji penting ayeuna ieu teh judulna tuluk tu. Sebu sadayana hadirin rahimakumullah. Ia tetas biasa bun mengaji di Nagara Jaya. Ia panggung sok make nukarari. Ia tetas biasa. Lobang dam daunan sagala. Anggap nate mau baligon te bonceng. Merenya. Halo, Kerobi. Yang kita peringati pada malam ini peringatan Isra Mi'raj menjelang Ramadan. Yakin yang diperingati salah satu Abdulul makhluk. Pangunggulna makhluk bisa antara makhluk Allah. Nabi Muhammad disandingkan jeung nabi-nabi nu sanesna ibu bapa, beliau tetap unggul sehingga disandang oleh beliau gelar Sayyidil Anbiya, gustina para nabi, pimpinan para nabi. Nabi Muhammad disandingkan jeung rasul-rasul nu sanesna ibu bapa, beliau tetap unggul sehingga disandang gelar oleh beliau Sayyidil Mursalin, gustina para rasul. Kumaha mun Kanjeng Nabi dibandingkan jeung makhluk-makhluk nu aya di dunia, beliau tetap unggul sehingga disandang gelar oleh beliau Sayyidil Makhlukat, pimpinan semua makhluk-makhluk Allah. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Makana ibu bapak sanes urang ka akhirna jeung ayeuna peringatan Isra Mi'raj geus rawuh, tapi teu aya anuna. Orang nembongkan takdiman wa takriman wa mahabbatan ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu istimewa, sungguh luar biasa. Jangankan ketika Nabi dimiraskan oleh Allah, diberikan mukjizat oleh Allah, ketika Nabi pun lahir ke alam dunia, Nabi ketika dilahirkan oleh Siti Aminah ke muka bumi ini, Rasul terus kalingatan terus ketingali, sungguh luar biasa dibandingkan jeung Nabi-Nabi nusanesna. Maka nadina tarek Nabi diabadikan, sok dinadomkan kubarudak dunia. Aya nadomna geuning bu, Gusti urang awas muter milu bapak-bapak balik burut siapa tak mun awewe baru sabelah tak sekompak-kompak Gusti urang Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Kures Ramana Sayyidu Abdua Ibu Nasiti Aminah dibabarkan Nadi Mekah Wangi Senin Tahun Gajah Aslogen ah ngarah kereh taman Babar Taya Kokotoran Orotos Kenginya Pitan Socatos Kenginya Patan Sarta Harum. Ya Allah, sungguh luar biasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir ke alam dunia ibu Siti Aminah, ibunda Rasul, ngalahirkan Kanjeng Nabi beda jeung Siti Aminah urang Nagara Jaya ngalahirkan budak. Aya mani Siti Aminah diri aya. Aya teh aya. Mohon maaf Pak abdi nyimpang di dieu seueur barudak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita punya anak, kadang-kadang punya anak perempuan atau laki-laki. Ketika ibu ingin menjadi anak yang soleh dan solihah, hoyong ibu gaduh kurang kali soleh, hoyong. Kata hadis Nabi mengatakan, ayo asinah ismuhu, tolong ketika anak ingin menjadi anak yang soleh, beri anak itu nama yang bagus. Dengan nama anak yang bagus, ayah harti ma'alus, mancing anak dipakai doa etangarana, insya Allah akan modal menjadi anak yang soleh dan solihah. Minimal kalau istri ibu boga budak di naranan awitna awalna make Siti. Aya di dia Siti, di Siti. Siti naon? Siti Aminah. Siti naon deui? Siti Mae Muna. Siti Moe Maneh Maha. Siti Mae Saro. Siti Moe Sirah. Baik, nyebunya. Pake Siti, bagus, Ibu. Oke, Bu Ayina, namun pamengketi ambil din Al-Quran, din Asmul Husna, Asep Muhtadin, hebat. Cecep Muflihin, bagus. Di abdi di ayah ngaran budak din Al-Quran, ngasalah ngerapkan, Pak. Sangaran budak ya bi ngaranna Asep Muhtadin, cekudut. Eta nuka dua sangaranna Ceceng Dolimin. Eta nuka tilu awewe sahabi, oi saya Tonia. Bedul budak di ngaranan setan. Pantes keskirina ke jadi sengseong. Ayah di negara jaya sengseong ayah. Dongdon ayah. Apal ke ibu sengseong? Tenyahoan jerkut atau bu? Apa jerkut? 15.000 toto jer dina jukut. Tolong anak beri nama yang bagus pak. Dari Asmaul Husna. Dina Al-Quran. Pakai Siti. Kenapa? Karena zaman ayah nama ibu alus merengaran budak teh payak padu tapi uwa harfiang merengaran budak pedah celina meber di ngaranan berli ada celina meber oh, ngaran anak kaya ngurutan ngaran inung jeng bapak jadi ngaran anak teh yang kabawa ngaran inungna jeng bapak na. Bapak ngaranan abas inungna kokom anak nanti jadi kapan yang ngurutan inung jeng bapak leherti ngaran budak irupan. Oh, beda inungna Irni, papana Topan, anak nanti jadi Irfan. Mulung kata alus ibu pelepah nuluih goreng ayah. Bapak Tata, ibu Ai, anak nanti jadi. Tolong ibu kasih anak nama yang bagus, nama yang baik bu. Ulah payah, ulah padu, jika nu alus tapi ulah hartiah. Ngaran budak Agus, ayah ngaran Agus diri. Ayah tayah. Di situ apa mabuk ari Agus teh hartina ahna sendal gusna capit jadi Agus teh sendal. Pun cep Agus ieu mah heureuy. Ngaran Ipin, aya ngaran Ipin. Aya teh ari Ipin teh di situ apal mah ikna simet pina batu jadi Ipin teh simet. ketika anak ingin menjadi anak yang soleh dan solehah, tolonglah ibu. Ayana sajaba diasuhkan ke tempat pendidikan agama. Berilah anak nama yang bagus. Siti Aminah bagus Ibunda Rasul. Mudah-mudahan Siti Aminah urang dia cinta di Siti Aminah Ibunda Rasul. Amin. Ya Rabbal. Kenapa jangankan anak ayah nama ibu nutu alus ngaran, nu alus narena, nu dididiku pendidikan agama, apalagi pendidikan tina agama. Bahasa budak zaman ayah na akhlak na geslain turutanan, bahasa we bugus anjing ayah na baru dapet. So ayah nuk itu ayah, babal siap ehat gue nyekir bedul. Eta tadi jadi raja desa ayah jeger tiluan, pas rek mengkol kadia ke arah Ciburuy, ayah jeger make tato kencaka tuhu. Oh, alus ngajak sholat bu, kan bahasa nak anjing sholat lah cer. Gimana cer anjing sholat nak cer balad nate? Kita jawab nate cer cer adil masjid anjing cer kau setengah dulu kusi anjing cer. Kita jeger takku berjamaah di luar di tinggal itu apa di tadi masjid. Nuhiji jeger jadi imam, kita jeger berdua jadi makmum. Ari pas naik uluk salam, kita jeger nutukan makmum tu bareng. Nuhiji ngalir kakenca, nuhiji ngalir kakak tuhu. Jadi patrok tempo. Pas assalamualaikum cek nusa orang dari tem melong anjing. Allah makanya tolong ibu anak itu beri bahasa yang bagus, beri nama yang bagus. Sok ibu ajak wiridan aku bapak subhanallah subhanallah kumatas rajaban ayana bapak sok ajak budak ke masjid iya mari budak dijurungkan sina berjamaah wiridan di masjid ari bapakna ngopek remot ayah nukit waya nonton Piala Dunia Persibaya geleng ayah makan nukit wata. Tanya mbak berhala, bapak berhala dan lain kotek kongwe. Tadi imah bapak di imah ecek kaya berhala. Kaya nintipi, PS, PCD, etatnya berhala. So, ku ecek bapak ayah nada dering di Allah di masjid. Waktu maghrib, waktu asar, waktu isya subuh. Hayya ala sholat. Gawat cetakan paruman tipi. Ini bapak ke masjid, sadu tipi. Mual mudah kini ke masjid hayang cempoku bapak. Mualnya buya. Aduh usung Piala Dunia, nonton Piala Dunia. Persib bidol bapak ya kejar Robi. Wasap bapak nonton bola wasap pak. Cepat meningan balus nonton bola mending di Senayan mending di TV pak. Di na kursi lalajok majuri lain di na TV. Mual ngareunah lalajo dina TV bareng bujur kudu nyenceli kaluhureun TV. Nu alus mah dina kursi dina sama lalajo mah. Oh, si ibu sadayana teh bapak anak lamuhan ayeuna mah tingali garabu. Ya Allah, barudak jaman ayeuna pamuda nu kurang didikan ti inung bapana jeung ti kolotna, jeung ayeuna pendidikan agama na kurang. Make baju, ya Allah, ngahajak disoehan. Tato kencak atuh gamar kalabang lompat ke tengah jalan di udang soang geuleuh aing. Oh, minum-minuman keras biskuit Grand Dimension Odrum kate akati topi miring jadi perpel bekap pelbem pel anjing edan di haraka. Matur mah orolo lagi sardencis. Ari ieu urang Nagara Jaya minuman keras pamuda orolo teh hulu peda jeung genyer. Ari modal disusukan nyerakeun. Oh, bahasa anjing monyet bebel ya Allah ya Rabbi. Akhlak geus lain turutan dan bahasa geus lain turutan dan bu celik di antingan sabeulah. Aya nu kitu aya. Buuk di beureuman di konengan sakalian nya mah ku si aja heang. Leuhung meureun ku emas di antingan dora kaget payu kene kana duit. Ieu mah keur mah ku kawat nu hideung meunang mulung geura. Hayang di kongkorong euh kongkorong emas mangih tali bedog bapana. Dipake kongkorong tali bedog Allah gagantel mangih kunci lomari dipake gagantel. Astagfirullah ngobrol inungna ning nyuci susu yang bapana. Eh, da ku anak nu goreng ahlak mah dileueut eta cuci susu teh teu sopan eta teh budak nu kitu teh bo. Ari bapa-bapa ngaleueut saian ibu mah bapa eta mah lain teu sopan eta masalah teknis. Enya da abdi ge pernah nyimpen cai herang dina meja dina kursi dina meja kitu ari pece meureun salaki rek angkat ka pangandaran. Teu apalan eta cai herang teh make obah. Dileueut teh meureun ku salaki teh bari tanpa ayeuna nareuseula ka abdi. Datang di pangandaran abdi hari weus ka salaki. Hah? Ka mana cekeng teh cai nu dina meja makan? Harcenah ku Aa tadi dileueut geus rek indit ka pangandaran. Ari Aa sok nyanyahoanan eta teh nu mamah jamu sari rapet cekeng teh. Hal atuh cenah paingan tadi Aa di pangandaran hese kiih. Ah eta masalah teknis eta kudu lain teu sopan. Oh, ibu lah tolonglah berilah anak didikan. Ayeuna makan aya bapak usia dini teh dilebetkeun ka mana, Pak? PAUD ya punya. Terus PAUD pendidikan anak usia di abdi ge aya PAUD paku pengajian aki-aki umur DKM. Geus dewasa ibu bapak budak lebetkeun ka pasar. Aya murang kali ibu bapak nu ayeuna masih di pasantren aya. Alhamdulillah. Aya murang kali ibu bapak nu ayeuna masih di SD aya. Teang atuh sina balik geus peuting. Ayeuna ieu mah ucuk. Astagfirullah tengteungun. Tuh kapan abdi teh harus ka eusi teh aya murang kali ibu nu ayeuna masih di SD ceuk eusi aya teang sina balik. Tadi abdi mah jam 1 beurang geus sama budak di SD. Tengteungun budak sina ngendong di SD. Ya Allah, tolonglah anak berilah pendidikan ibu dengan yang baik. Bahasa yang bagus sok ibu bapak wiridan ka budak mah tong jauh teuing bapak maca tasbih subhanallah subhanallah 5 balik bahkan urang contohan pake jari jemari bu subhanallah subhanallah subhanallah sabab dina jari jemari aya bubukuan tina hiji tilu buku tina 10 tilu puluh tambah hiji jadi 33 ieu isukan ku Allah dieu mal kiamah bakal dihisab maka lamun bapak ayeuna bade tawaf urang sok istilam heula geuning pak aya da kana Hajar Aswad aya na lempengan lampu hejo bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar dikecupkeun lewat panangan ieu nu bakal jan tersaksi jaga dieu mal kiamah ngobrol al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iya, nu bakal ngobrol ibu jaga kangge urang saksi maka nasoklah ibu anggo iya anak tong diwoi masalah dunia kada bu motor miongna dibere kuasa geus rumah tangga diwoi bisi isukan ngadudut ka ibu bapak kana jadi orang tua nanti akhirat naudzubillah. Ece jeung akang mun jadi endong bapa na ngeuleunahan kokojayan dina surga na Allah sementara budak kokojayan dina neraka na Allah. Alakan Allah didikan ti inung jeung mun jadi bapa na anak ngadakwa ka Allah Gusti. Inung bapa abdi tong sina ngeuleunahan cicing di surga na Gusti sementara abdi kokojayan dina neraka na Gusti. Kunaon kitu? Inung bapa abdi baheula di dunia na memang kuasana geutuh. Jakat na tertinggalan bunga haji na geus 5 kali bahkan kumal tahun berangkat haji abdi ayeuna memang digegeukeun masalah dunia motor dibere geus rumah tangga dimodalan tapi abdi teu pernah Gusti diajarkeun agama ayat Al-Qur'an sahuruf-huruf acan abdi asup teu hafal masalah agama. abdi teu mapakan. Tuh dudukin hubap abdi. Tong sira ka kajayaan. Tong ngeunah-ngeunah dina surga pinahkeun kana neraka. Naudzur. Makana budak ibu sok ayeuna teh didirikeun kana pendidikan agama. Kumaha papatahan, Pak? Huruf Al-Qur'an hafalan urang kudu bisa moal hurufna. Mapatahan ka budak bisa maca Qur'an adzibu auladakum ala salasih salin. Hubbillah wa hubbi nabiyikum wa qira'atil Qur'an. Sira cintaan ka Allah ka Rasul bisa maca Al-Qur'an. Ibu sok maca Qur'an. Sok diartikeun. Tarakeun bagian ka ngajengan bagian ajengan rumuh artikeun nya mun nya. Urang masuk ke istiqomah macana sabab eueuh deui Al-Qur'an hiji-hijina nu batalnya angan ka urang engke di alam tuh. Cik ibu ari dikubur poek teu Bu? Tu geuning yang uan geus ngalaman dikubur mah poek. Berarti eta nu ngajawab teri riwa. Nu geus hirup kadua kalina. Da yakin nu apal poek ngajeng teu na di jero kubur nu geus ngalaman dikubur. Berarti eta nu ngalaman anu ngajawab si Ijem eta teh geus di kubur. Jadi eta teh ririwa. Sok eceu engke mah urang balik ka alam masing-masing. Nu tadina eceu ti makam jung balik ka makam. Abdi mati lemur, balik teh ka lemur we deui. Baca Al-Qur'an ibu nya. Bagola mah geuningnya panya, baru dak teh sok usum ngaheja keur jaman urang mah nya Bu ya. Ayeuna mah geus aya ngaheja. Bagola mah alif jabar A, alif JRI, alif PSU. Duh apa? Ibu mah patahan ngaheja ka budak. B jabar ba, P jabar pa, sin JR si, ya jabar ya, ba pa si ya. Pada cicing wae salakina teh. Ari pagawean kudu ngepluk madang hayang meunang nyengsle unggal peuting ari pagawean musuk jeung gapleh ku guru tanah. Teu aya nu kitu salah ki diri aya. Aya teh aya. Musuk gapleh aya. Tereh modar teh. Nya dan gapleh mah duana teh aya nu ceureug atuh da pak. Sok dina gapleh nu ngariung dina gapleh plak modar. Plak modar. Sugan aya nu gapleh plak mudah-mudahan sing panjang umur Al-Fatihah teu aya. Ceuk kuhul ka salaki da cicing wae mapatahan ka budak ngaheja ka PSU dal PSU alif PSU sin jabar sa he jabar ha kudu usaha dibalikeun ku salakina eh kuhul ka pamajikan dipapatahan deui budak ku bapana min jabar ma he jabar ta sin JRC ya jabar ya mata sia nang ayeuna mah teu usum ngajak kitu teh geus aya da ayeuna mah aya ikro aya Bu ya. Bapak ikro ayeuna mah a leuleuh kitu. Ba ba ba atata ditati ayo oh kitu aya nama ku ikro sok bapak papatan budak duduk ku bapak bising teh ngadak ka bapak minimal pak guru bijayaan 28 budak sing apalan jam kada jam sok bapak urang urup ku jam ku dapat guru bijayaan 28 mana pan 28 teh tak ieu alif tong jauh teh pak tong lebat teh nya budak mah sapoe sa huruf mimiti poyang ka hiji alif nu kumaha ari alif nu nangtung. Setiap nulangtung eta alif. Ayo ku budak teh diapalkeun setiap nulangtung eta alif. Setiap nulangtung eta alif. 10 menit di harita budak tes dibawa ka luar ku bapana ditulukeun kana tiang listrik. Jang itu naon? Alif. Teu danangtung. Ngan kade bapak-bapak di mana keur mapatahan alif-alifan ka budak mun sare tong kaberangan. Inung ti sisi sarena anak mati tengah bapana ti sisi. Jam 3 budak na nyari ngagubrag-gubrag inungna. Mak nyari. Naon cenah weh kita karek di jam 3 asubuh geus lalakeun geus kudu nyari. Lain ceramah itu dina sarung bapa aya nu nangtung alif lain. Ya Allah, gerewet teh inungna ngagerewet. Ujang. Nya cenah eta ge alif. Paranti nulisan mak. Geus aya alif brewok amit-amit. Teuwes sadaya ngagas ah. Kembali ke lab. Lagi ni si bapak datang deui. Katibun sadayana. Siti Aminah begitu melahirkan baginda Rasul. Ya Allah sungguh sangat luar biasa Pak. Siti Aminah ketika melahirkan Rasul. Saya kakotor muka luar tina tubuh Siti Aminah. Sekalipun darah memeletes tina tubuh Siti Aminah. Kayan kanjeng Nabi suci bersih. Terus disepi. Terus disipak. Seungit ka bina-bina makana dina ngadongna tadi geuning Bu babar taya kompak atuh kompak babar taya orotos kenging socalir kenging nyipatan sarta harum jumpa ku sekalipun pimpinan di desa negara jaya aripaku nuju lahir ke dunia bu sengit ente jawab sengit ente jawab patung kalah moloh juga cengkelengan gelo sengit ente ayah kekotoran te ayah terus disepitan te acan terus disipatan te acan beda mun kanjeng nabi babar saya kekotoran paku ma babar tinu kekotoran sok urang ngadongkeun khusus yang paku mun tadi majang kanjeng nabi ayah nama yang paku babar tinu kompak jawas mentu nyeri untu tak babar tinu kekotoran jawab tungtuna wungkul ah babar tinu orok acan di soca acan di sifatan sarta bau kahitutan ya Allah sungguh sangat luar biasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi makanya ibu bapak cinta kita terhadap baginda Rasul pengukur nanti na bulan Rajab bulan Rabiul Awal sampai akhir hayat teraya batasna cinta orang terhadap baginda Rasul bisi ibu bapak amun sorangan ayo nabi dia orang diharap karena sopaat jaga di yaumul kiamah diaku hayang jadi umatnya ternyata orang di yaumul kiamah besok nanti tong boro-boro diberi sopaat tukang jenabi ternyata orang tadi aku umat-umat na acan sabab kelakuan orang sesuai cinta kuduan anak ma'udur makana ibu orang tembungkan cinta orang kadang jenabi ku jalan mau sholawat sasaranan singkompak ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana orang sadaya lamun teu aya kanjeng nabi sok eksis ayeuna bulan rawak menjelang Ramadan paku rek ka desa bari nyelak motor ngeng lamun teu aya anjeuna ieu dunya moal aya padudung malam Jumat rek naikkan ibu dudung teu wae kana cicing lamun teu aya anjeuna ieu dunya moal aya kompak ya Robi bil balik mako sidana wagofir mamako ya wasi'al sungguh ibu saya batasna cinta orang terhadap baginda Rasul tanamkan dengan modal kalimat thayyibah la ilaha Muhammadur Rasul tong diakurkeun cinta ibu ka salaki cinta salaki ka ibu ka pamajikan eta mah aya batasna Pak Bu ari ibu ayeuna cinta keneh ka salaki teu Bu jawab bocah sing tarik cinta teu bedul meni lindung ngadengena ge bohong waduh lah cinta cinta podol sero lah ayo nak cinta nyebut cinta bari geus jadi ompong geus makhluk metik bae teh apal makhluk metik ari makhluk metik teh aki-aki jeung nini naon sabab lapang disebut makhluk metik aki-aki jeung nini nini sabab berjalan tidak bergigi teu beda jiga motor mio eueuh gigian tapi maju aki-aki nini nini ge eta teh makhluk metik ompong tapi noro huntu eueuh tapi leumpang ngeureuh tah si aki nu baju bodas diharus eta teh makhluk metik ibu sadaya mah baheula anyar kawin wungkul ibu urang mah bogoh ka pasangan teh anyar kawin mah mesra panggilan manja aduh salaki ka pamajikan mah nyebut mamam ari sutra duh pamajikan ka salaki meni papap.